semua semuanya. Ibu-ibu cantikku juga. Halo ibu-ibu. Kompak banget. Lungeng mekar lan seni pospito ing taman sari. Lalung manung sung wengi kalawan wulan pucuk sarine.